Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqih wa amtinanih. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman nisha'nih. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kita lanjutkan tafsir Juz Amma. Kita akan bahas surat Quraisy. Surat yang juga telah dihafalkan oleh banyak kaum muslimin. Para imam-imam masjid rata-rata sudah menghafalkan surat ini. Demikian juga kebanyakan kaum muslimin juga telah menghafal surat ini, surat yang pendek, yang dimana Allah Subhanahu wa taala di awal surat ini berfirman li ilafi Quraisy. Oleh karenanya sebagian ulama menyatakan surat ini dengan nama surat Quraisy, dan sebagian lagi menyatakan surat ini namanya surat li ilafi Quraisy. Ya, ada dua nama yang terkenal dari surat ini, surat Quraisy atau surat li ilafi Quraisy, karena di awal surat ini disebutkan li ilafi Quraisy. Surat ini adalah surat Makkiyah dengan kesepakatan para ulama, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum Nabi berhijrah ke kota Madinah. Bahkan sebagian salaf menyatakan bahwasanya surat Al-Fil bersambung dengan surat Quraisy, karena pada mushaf sebagian salaf tidak ada pemisah antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Jadi wa arsalna alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul li'ila fi Quraisy. Langsung sambung tanpa ada pemisah antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Sementara jumhur ulama, demikian juga yang terdapat dalam Mushaf Al-Utsmani, ada pemisah antara surat Al-Fil dengan surat Quraisy. Faja'alahum ka'asfin ma'kul, kemudian bismillahirrahmanirrahim li'ila fi Quraisy. Sehingga kebanyakan ulama, jumhur ulama menyatakan bahwasanya surat Quraisy surat tersendiri, bukan sambungan dari surat Al-Fil. Dari sini ada khilaf di antara para ulama nanti tentang tafsiran li'ila fi Quraisy, akan kita jelaskan. Disebutkan tentang Quraisy, Quraisy adalah kabilah yang paling mulia dari di Jazirah Arab. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan inna Allah astafa min waladi Ismail kinanatan. Allah memilih dari keturunan Nabi Ismail kinanah, wastafa min kinanah Quraisyan, dan Allah memilih Quraisy dari kinanah, wastafa min Quraisy Bani Hashim, dan Allah memilih dari Quraisy Bani Hashim, wastafani min Bani Hashim, dan Allah memilihku dari Bani Hashim. Oleh karenanya Quraisy adalah kabilah yang paling mulia di Jazirah Arab, dan dialah yang mengatur pengaturan yang ada di kota Mekah. Sehingga Allah mengkhususkan penyebutan mereka dalam surat ini, surat Quraisy. Di awal surat Allah mengatakan li ilafi Quraisy. Ilaf, ada dua pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dari alafa yang artinya ta'lif, yang artinya persatuan, ijtima. Dan ada yang mengatakan dari alifa. Alifa artinya i'tiyat, yaitu kebiasaan, artinya kebiasaan. Sehingga li ilafi Quraisy, makna yang pertama dari, yaitu artinya dari alafa atau ta'lif, artinya karena persatuan orang-orang Quraisy yang mereka tinggal di kota Mekah dan mereka aman di kota Mekah. Pendapat yang kedua mengatakan karena kebiasaan mereka, orang-orang Quraisy yang mereka ilafihim rihlata syita'i wassaif. Kebiasaan mereka yang mereka mengadakan rihlah perjalanan tatkala di musim dingin dan di musim panas. Dari sini ada dua pendapat di kalangan para ulama lagi. Sebagaimana tadi saya jelaskan, ada pendapat ulama yang mengatakan surat Al-Fil bersambung dengan surat Quraisy. Ada yang mengatakan, dan jumhur ulama mengatakan tidak, surat Quraisy surat munfasilah, surat tersendiri dari surat Al-Fil. Karenanya ada khilaf di antara ulama tatkala Allah mengatakan li'ila fi Quraisy, demi persatuan Quraisy atau demi kebiasaan Quraisy. Sebagian ulama mengatakan, Allah mengatakan faja'alahum ka'asfin ma'kul, Allah menjadikan tentara bergajah hancur dan mereka dihancurkan oleh burung-burung dengan lemparan batu yang dilemparkan oleh burung-burung sehingga seperti daun-daun kering yang dimakan oleh ulat. Kenapa? Li'ila fi Quraisy. Karena Allah ingin menjaga persatuan orang Quraisy yang ada di Mekah dan ingin mengamankan mereka, atau agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka aman dalam kebiasaan dagang mereka tatkala mereka berdagang menuju ke negeri Syam atau ke negeri Yaman di musim dingin maupun musim panas. Ini pendapat. Namun pendapat ini Allah alam bisawab kurang kuat, karena surat Quraisy terpisahkan dan tidak berhubungan dengan surat Al-Fil. Oleh karenanya pendapat yang kuat li'ila fi Quraisy berkaitan karena di situ lam adalah harful jar, dia pasti punya muta'allaq bihi, dalam bahasa Arab pasti ada kaitannya dengan jumlah yang kamilah, jumlah mufidah. Oleh karenanya para ulama pendapat yang kuat menyatakan ayat ini li'ila fi Quraisy karena Allah ingin, karena Allah telah memberikan persatuan Quraisy, keamanan bagi mereka, karenanya falyabudu rabb hadzal bait, karenanya hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini, pemilik Ka'bah. Jadi tafsiran yang benar, wallahu alam bisawab, tafsiran yang kuat dari surat ini artinya apa? Allah menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Di antaranya Allah membuat mereka bersatu, Allah menyatukan mereka, Allah menjadikan mereka aman hidup di kota Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ila fihim rihlatash shita'i was saif. Allah membuat mereka mudah untuk berdagang. Mereka rihlah mengadakan kafilah dagang berjalan menuju negeri Syam atau negeri Yaman. Ila fihim rihlata syita, mereka mengadakan perjalanan perdagangan di musim dingin, yaitu mereka pergi ke Yaman. Wasaif, tatkala musim panas, mereka pergi ke negeri Syam untuk berdagang. Dan kita tahu bahwasanya Mekah, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, wadin ghairi dzar'in, yaitu adalah lembah yang tidak ada tumbuhan sama sekali. Itulah hakikat kota Mekah. Tidak ada tumbuhan sama sekali. Sehingga, kalau mereka tidak mengandalkan ada impor dari luar, ada gerakan dagang, mobilisasi dagang, maka mereka tidak bisa hidup di kota Mekah. Kenapa? Karena tidak ada tumbuhan. Apa yang mau mereka makan? Tumbuhan tidak ada. Lautan tidak ada. Sungai tidak ada. Mau makan ikan tidak ada. Makan buah-buahan tidak ada. Mau tanam tumbuhan tidak ada. Terus mereka makan dari mana? Oleh karena Allah sebutkan bahwasanya nikmat yang Allah berikan kepada mereka sehingga mereka bisa melangsungkan hidup di kota Mekah. Allah jadikan mereka sebagai kabilah yang kuat, kabilah Quraisy, dihormati oleh seluruh kabilah-kabilah yang lain. Kenapa? Mereka yang telah mengatur Ka'bah. Mereka yang mengadakan pengaturan terhadap kota Mekah, pengaturan terhadap Ka'bah. Orang-orang menghormati orang-orang Quraisy, seluruh kabilah Jazirah Arab menghormati orang Quraisy karena Ka'bahnya. Karena Ka'bahnya, mereka menghormati Ka'bah dan mereka menghormati pengatur Ka'bah, yaitu orang-orang Quraisy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk mengadakan perdagangan. Mereka berdagang ke negeri Yaman mengambil buah-buahan yang mereka sukai, mereka pergi ke negeri Syam mengambil buah-buahan keperluan yang mereka sukai sehingga terjadi alur perdagangan di kota Mekah, makanan masuk dan keluar di kota Mekah sehingga mereka bisa hidup. Oleh karena ini Allah menyebutkan dalam surat ini nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang Quraisy yang mereka melakukan kesyirikan. Maka Allah mengatakan falyabudu rabb hadzal bait. Oleh karenanya hendaknya kalian bertauhid, sembahlah pemilik Ka'bah ini saja, jangan sembah yang lain. Kalian sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan penghormatan kabilah-kabilah yang lain terhadap kalian, falyabudu rabb hadzal bait. Maka hendaknya kalian menyembah pemilik Ka'bah ini, Allah Subhanahu wa taala. Demikian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.